بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد نبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا، kembali kita dengan kitab tafsir kalimat tauhid. Kita masuki perkataan dari muallif rahimahullah yang di atas sendiri. Walaysa al-muradu, bukanlah yang diinginkan. Qawlaha bil lisan, pengucapan la ilaha illallah dengan lisan. Ma'al jahli bi ma'naha, yang disertai dengan jahil terhadap maknanya. Ya, jadi lafaz ini menjelaskan bahwa bukan yang diinginkan mengucapkan la ilaha illallah itu dengan lisan semata, yang bersamaan dengan itu dia tidak tahu akan maknanya. Kita lihat halaman hamisnya. Laisal maqsudu, bukanlah yang dimaksud. Qala la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah itu bil lisan faqat, min ghairi fahmi li ma'naha, tanpa memahami maknanya. Bukan ini yang diinginkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kalimat tauhid ini, beliau sabdakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan oleh kalian la ilaha illallah kalian beruntung, akan selamat. Demikian juga Allah Ta'ala sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah oleh engkau la ilaha illallah itu bukan yang diinginkan, hanya sekedar ucapan saja. Bahkan ketika beliau menyebutkan afdhalu dzikri, paling agungnya dari zikir adalah qaul la ilaha illallah, itu bukan yang diinginkan bil lisani faqat. Yang diinginkan itu bukan terucap dengan lisannya saja, min ghairi fahmi ma'naha, tanpa memahami maknanya. La budda, harus an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah, harus engkau belajar apa makna la ilaha illallah. Amma idza qultaha, adapun apabila engkau mengucapkan la ilaha illallah wa anta la ta'rifu ma'naha, bersamaan engkau tidak tahu makna la ilaha illallah, fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaihi, maka sesungguhnya engkau tidak meyakini apa yang ditunjukkan atas kalimat la ilaha illallah. Karena tidak tahu bagaimana, dia akan tahu apa menjadi konsekuensinya. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhalu, Maka bagaimana engkau meyakini sesuatu bersamaan engkau tidak mengetahuinya? Orang yakin itu kan kalau sudah tahu. Kalau belum tahu enggak yakin. Kalau enggak ada ilmu, itu enggak bisa yakin, enggak ada ilmu. Tapi dia akan yakin ketika ada ilmunya. Nah. Fala budda an ta'rifa ma'naha. Maka harus engkau tahu makna la ilaha illallah hatta ta'taqidaha. Hatta ta'taqidahu. Sehingga engkau meyakininya. Ta'taqidu biqalbika. Engkau meyakini dengan hatimu. Ma yalfidhu bihi lisanuka. Apa yang lisanmu mengucapkan dengannya. Ya, jadi lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Hatinya meyakini. Jadi yang diyakini apa? Apa ya Pak? Tidak ada Tuhan. Tidak ada sesembahan yang benar. Kecuali Allah. Itu yang diyakini di dalam hati kita. Jadi ketika kita lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Berarti penerjemahan dalam hati kita. Tidak ada sesembahan yang benar. Kecuali Allah yang disembah di alam ini tidak ada yang benar kecuali yang menyembah Allah saja. Yang masih memberikan persembahan kepada penguasa laut. Yang masih memberikan persembahan kepada penguasa gunung katanya. Yang masih memberikan persembahan kepada benda-benda yang dikeramatkan. Masih memberikan persembahan kepada kuburan-kuburan. Ya, atau jembatan-jembatan. Atau tempat yang sering terjadi kecelakaan. Semuanya dia memberikan persembahan-persembahan tersebut. Itu adalah jenis persembahan yang batil. Tidak benar. Bahkan jenis persembahan yang akan menjatuhkan pelakunya ke dalam jenis kesyirikan. Karena dia memberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Falazim, maka harus anta ta'allama makna la ilaha illallah. Engkau pelajari makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisan, adapun sekedar mengucapkan dengan lisan, min ghairi fahmi li ma'naha, tanpa mengetahui maknanya, fahadha la yafidu syai'a. Maka ini tidak bermanfaat sedikit pun. Ya, jadi bagaimana ucapan la ilallah kita itu memiliki manfaat. Dan manfaat yang paling besar nanti ketika di yaumil qiyamah akan memberatkan apa ikhwah? Timbangan. Masyhur kisah orang yang membawa dosa yang sangat banyak sekali. Dan dia akui dosa-dosanya. Diperlihatkan kepada dia 99 gulung catatan kejelekan dia. Setiap gulungan ketika dibentangkan itu sejauh mata memandang. Pekerjaan jeleknya dia. Gak satu kok sampai 99. Gak cuma semeter dua meter sejauh mata memandang. Sangat banyak sekali. Maka orang ini pun tidak ada rasa harapan untuk selamat. Dan dia akui itu kesalahan-kesalahannya. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apakah engkau punya uzur? Enggak ada uzur. Karena memang itu suatu kenyataan yang dia lakukan. Apakah engkau punya kebaikan? Tidak ya Rabb. Bahkan Allah katakan, engkau masih memiliki satu kebaikan. Bahkan engkau masih memiliki satu kebaikan. Maka diperlihatkan kepadanya bitaqah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang ini pun masih pesimis. Satu kartu ini dengan 99 gulungan dosa yang sekian banyaknya, apakah akan bisa menyelamatkan dirinya? Engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka ditimbanglah 99 gulungan ditempatkan di satu anak timbangan, kemudian la ilaha illallah itu ada pada satu anak timbangan, ternyata lebih berat la ilaha illallah. Ini perkara yang sangat-sangat harus kita berharap dengan kalimat tauhid yang kita ucapkan nanti akan memberatkan timbangan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhai. Adapun orang yang merugi, itu timbangannya nanti, timbangan kebaikannya itu lebih ringan daripada kejelekannya. Barakallahu fikum jami'an. Bukan berarti orang yang ditimbang ini gak bawa kejelekan. Bawa kejelekan. Tapi ternyata kejelekannya itu masih kalah dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, oleh sebabnya demikian, berbesar hatilah kita ketika mengilmui kalimat ini. Mengimaninya, meyakininya, membenarkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dipraktekkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga nanti kejelekan-kejelekan yang dibawa itu akan kalah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah berpikir ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu ada rasa harapan. Karena harapan kita mati dalam keadaan gak membawa dosa-dosa itu gak tahu kita ya. Yang jelas itu kesalahan kita itu sangat banyak. Tapi ternyata ada kabar gembira yang demikian ini. Ya, ada kabar gembira. Wabillahi taufik. Yakni kalimat la ilallah ini akan memberikan manfaat bagi dia ketika dia mengilminya, memahami maknanya. Ayatun demikian juga la yakfi. Kalau tadi yang pertama, ya kalau yang pertama itu tidak sekedar ucapan saja. Jadi harus tahu akan maknanya. Ayatun demikian juga la yakfi al-i'tiqadu bil qalbi. Demikian juga tidak cukup meyakini di dalam hatinya, wanutqul lisan, dan diucapkan dengan lisannya. Berarti tahapan yang pertama tadi masih harus disempurnakan. Tahapan pertama tadi kan gak cukup ngomong tok, harus tahu maknanya. Nah berikutnya juga gak cukup tahu maknanya, meyakininya dengan mengucapkannya, itu gak cukup pula. Masih kurang berarti kalau begitu. Ballabudda minal amal bimuktadhaha. Bahkan harus beramal dari konsekuensi la ilaha illallah. Jelas ya? Jadi ngomong tok, mengucapkan saja juga belum cukup. Mengucapkan dan meyakininya juga belum cukup. Harus mengucapkan, meyakini dan mengamalkan. Karena pengamalan ini adalah bentuk tasdik, bentuk membenarkan dari apa yang dia yakini, yang munculnya keyakinan karena adanya ilmu. Jadi mengucapkan, mengilmui, meyakini, jelas ya, membenarkan dalam bentuk beramal. Itu namanya tasdik. Dan sidik ini adalah tingkatan yang tertinggi setelah tingkatan nabi. Wazalika bi ikhlasil ibadati lillah. Yang demikian itu yakni konsekuensi dari la ilaha illallah yang wujudnya amalan, yaitu bi ikhlasil ibadah lillah, dengan memurnikan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya baca ketemu dah. Ketemu ya? Ya. Jadi konsekuensi dari orang yang meyakini la ilaha illallah itu berarti harus memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ibadati man siwahu, dan meninggalkan peribadatan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita ketahui. Lah, yang jadi permasalahan. Orang itu tahu kalau ibadah itu hanya untuk Allah. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Namun banyak yang tidak mengetahui apa itu ibadah. Ini jadi masalah. Jadi pahami? Iya. Tahu kalau beribadah kepada selain Allah itu syirik. Tanya saja itu orang yang nyembah kuburan. Mas, menyembah selain Allah boleh enggak? Enggak, syirik jelas. Kayak gitu, mantap. Tapi enggak ngerti kalau perbuatan dia di kuburan kayak gitu itu termasuk ibadah kepada kuburan. Itu yang dia belum tahu. Itu problem, titik permasalahan yang harus disampaikan di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah. Masalah ibadah. Banyak orang enggak ngerti ibadah, ragamnya ibadah, sehingga yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tarekat sufi enggak tahu kalau perbuatannya termasuk jenis ibadah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, rangkaian yang harus kita ketahui adalah apa itu ibadah. Ibadah. Jadi belum dibahas di sini ya tentang al-jami' li'ibadati Allah wahdah. Belum pernah ya. Ya, nanti ada kitab kelanjutan ini bagus dibaca sedikit sekali, tapi ini penting, butuh kita untuk mengetahui kumpulan ibadah yang untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hidup ini untuk ibadah masalahnya. Gak ada yang lain, gak ada. Gak ada yang lain. Hidup kita ini untuk ibadah. Gak ada yang lain, gak ada. Allah gak memaksudkan kita hidup di dunia ini untuk foya-foya, untuk hura-hura, untuk senang-senang. Gak ada. Jadi untuk ibadah. Jadi kalau sampai kita hidup kok gak ngerti ibadah, itu yang jadi masalah. Dipahami ya? Loh, ayatnya sudah pada hafal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku cipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tidak ada tujuan yang lain kita di dunia ini kecuali itu beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Paham ya? Jadi semuanya itu 24 jam itu harus ibadah. Harus. Jangan gak ibadah. Berarti kan kita dituntut untuk mengetahui gimana biar bisa beribadah 24 jam. Dengan sekian aktivitas yang akan dia lakukan. Nah, sehingga harus ada bimbingan dari wahyu. Dan ini gak mungkin gak dijelaskan oleh Allah. Allah merintahkan beribadah kok disuruh. Terus gak ada ibadah karpet dewek. Gak mungkin. Pasti ada bimbingan. Ini yang namanya ibadah. Sehingga Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk menjelaskan ini. Dan ngerti ibadah. Jadi faham ya? Nah, kalau gak dipelajari. Ya nanti apa-apa dijadikan. Lah ibadah. Bok-bok ketampak. Bok menawar yang disedihkan ibadah. Akhirnya kayak gitu. Sehingga penempatan perkara yang bukan ibadah. Ya katakan sebagai ibadah, bok menawa katanya. Bok menawa ini ketampak. Bok menawa ini pahala. Jelas ya ini. Ini akar permasalahan yang harus diluruskan pada pemahaman di tengah-tengah umat. Ya. Jadi maksud Allah mencipta kita untuk apa? Ibadah, berarti kita harus jelaskan. Sisi-sisi ibadah supaya 24 jam waktu yang Allah berikan pada kita semuanya bernilai ibadah. Karena orang itu ketika diangkat dengan momen ibadah itu pasti tertarik. Karena sih diharap-harap ganjaran. Pahala. Ya apa tidak ini? Betul ya. Tapi ketika salah menempatkan itu yang menjadi masalah bagi yang lainnya. wabillahi taufik. Sehingga perayaan-perayaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti bulan apa ini? Rajab ya. Besok libur. Tanggal merah. Betul. Ada cara apa libur? Rajaban. Nah itu. Kan pasti orang akan mengangkat ini sebagai bentuk apa? Ibadah. Sehingga orang itu bodong-bodong. Ibadah lah. Setahun pisang ketemu dengan Rajaban. Silaturahim. Talabul ilmi. Setahun pisang. Ya. Sehingga terkaburkan dengan perkara-perkara ini. Terkaburkan dengan perkara-perkara ini. Talabul ilmi wajib. Ya. Menyambung persaudaraan itu adalah perkara yang diperintah. Bersedekah membawa makanan juga kan sedekah ya. Sedekah juga diperintah. Lah usul-usul ibadah-ibadah ini ketika diterapkan di tempat yang itu adalah bukan perintah untuk beribadah jadi tidak boleh. Gambaran gampangnya kayak gini aja lah kalau masih bingung. Jenengan suka tidak baca Al-Qur'an? Loh kok satu tok yang jauh. Yang lainnya gak suka berarti. Oh, udahlah mati. Ya sudah. Tapi sepakat lah ya. Suka membaca apa? Al-Quran. Ibadah bukan. Membaca Al-Quran termasuk ibadah bukan? Ibadah. Allah persiapkan pahalanya satu huruf dengan 10 balasan. Satu huruf. Namun ketika ia membacanya di kuburan, itu jadi dilarang. Karena dia menempatkan bukan pada apa? Tempatnya. Ya sudah kalau dalam kuburan bawa nyinggung perasaan. Kalian baca Al-Quran di WC sudah. Di kamar mandi baca Al-Quran. Baik dengan yang tulisan ataupun dengan hafalan. Tidak boleh. Karena itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Jadi paham ya? Ya sama yang namanya orang beramal soleh, kebaikan-kebaikan. Kalau bukan pada tempatnya jadi tidak boleh. Jelas ini ya? Ya. Oleh sebab dan demikian. Jadi konsekuensi dari la ilaha illallah adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Dituntut kita berarti untuk mengetahui apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Gak ngerti. Mayoritas dari kaum muslimin yang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, gak ngerti. Itu apakah dikatakan ibadah atau tidak. Bisa difahami ya? Ayo. Wabillahi taufik. Fala ilaha illallah kalimatun. Maka la ilallah dan kalimatun nutqun yang diucapkan, wa ilmun yang diilmui, wa amalun yang diamalkan. Laisat, bukan kalimatun lafzin faqat, bukan kalimat ya, kalimatun lafzun, bukan kalimat yang diucap faqat saja semata. Jadi la ilallah itu bukan diucapkan dengan lafaz saja semata, hanya ucapan saja, tapi itu ucapan ya, pengelmonan dan pengamalan. Nah sekarang orang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia pada malam hari raya di depan rumahnya masih menaruh ada ya, ada degan, ada godong tawa, pakai rantang, kasih pokoknya dikasih lampu dan seterusnya untuk keselamatan dia. Ini bentuk-bentuk yang menunjukkan kurang paham dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Dia masih memberikan persembahan kepada selain Allah. Baru saja selesai puasa, sudah jatuh syirik lagi. Nah ini yang harus diingatkan, karena ini marah bahaya. Ya marah bahaya. Subhanallah ya. Ammal murji'ah. Nah ini sekarang dikasih contoh dengan suatu paham yang namanya paham murji'ah. Murji'ah ini paham yang penuh dengan harapan. Gitu ya. Penuh dengan harapan. Jadi arja'a yurji'u irja'an murji'un. Orang yang berharap. Orang yang berharap. Murji'ah ini berarti penisbatan kepada paham yang ia itu betul-betul menaruh rojak yang sangat tinggi. Harapan yang sangat tinggi. Sepintas bagus ya. Orang kan pasti berharap ya enggak. Tandur pari berharap panen. Kan begitu. Kemudian dia nandur kacang. Berharap juga panen. Kacang yang bagus-bagus. Ya, gede-gede lah ya kacangnya. Orang beramal soleh juga ada pengharapan. Nah, namun lihat apa yang dilakukan oleh murji'ah ini. Fahum yakulun yakfit talafudu bila ilaha illallah. Cukup orang mengucapkan la ilaha illallah. Pokoknya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia sudah beriman. Walaupun tidak beramal. Ya, walaupun dia tidak mengerjakan konsekuensinya. Sudah cukup. Karena ya, Rasul katakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah kalian selamat. Ya sudah, yang berarti sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti selamat. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kunci surga. Berarti kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah punya kunci surga. Jadi ya, kondisi paham murji'ah yang harus diwaspadai. Nanti kita akan rinci sedikit, kita baca dulu. Aw yakfit talafuzu biha ma'i'tiqadi ma'naha wal 'amal laysa bilazim. Nanti kita rinci nama-namanya. Ini yang pertama tadi ya, cukup mengucapkan saja. Yang kedua, cukup mengucapkan la ilaha illallah yang disertai dengan meyakini maknanya dan beramal laisa bilazim, bukan menjadi keharusan. Pokoknya kalau sudah mengucapkan, meyakini, sudah benar dia imannya. Ini yang kedua. Jelas ya? Jelas. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha wa min ahlil jannah. Kata murji'ah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun tidak beramal sedikit pun di antara kelaziman dari orang yang mengucapkan tersebut, wa min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Walau lam yusalli, walaupun tidak sholat. Walam yuzakki, walaupun tidak berzakat. Walam yahujja, walaupun tidak berhaji. Walam yasumma, walaupun tidak berpuasa. Walau fa'alal fawahisha, walaupun dia beramal fawahish, perbuatan keji. Wal kabair, dan dosa-dosa besar. Wazina, wasurqah. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Wasurbul khomer, walaupun minum khomer. Fa'ala ma yurid, ia berbuat apa yang ia inginkan minal ma'asi, dari kemaksiatan. Wa tarku tu'ad, dan meninggalkan ketaatan-ketaatan kulliha semuanya. Li'anna, ini enggak masalah bagi paham murji'ah ini. Li'anna takfihi la ilaha illallah indahum. Maka mencukupi dengan la ilaha illallah menurut mereka. Hada madhabul murji'ah. Inilah madhab dari murji'ah. Jelas ya? Alladzina yukhrijuna al-amal min haqiqatil iman. Murji'ah ini adalah orang-orang yang mengeluarkan amalan dari hakikat iman. Jadi amalan itu enggak bagian dari iman. Saudara mau beramal enggak beramal itu enggak ada urusannya dengan keimanan. Wa yahtabiruna al-amal in jab fa biha wa ni'mah. Mereka anggap orang mereka menganggap amalan itu jika didatangkan amalan tersebut ini adalah perkara yang bagus. Wa illam yaji ada dan jika tidak mendatangkan amalan fa innaha taktafi la ilaha illallah indahum, maka ini sudah mencukupi ucapan la ilaha illallah menurut mereka. Ya. Jelas ya? Ya. Nanti ini perinciannya nanti ini kita baca dulu. Wa yastadiluna mereka berdalil bi hadis tufidu dengan hadis-hadis yang memberikan faedah anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Ya. Titik dulu ya sampai sini. Ya. Biar ada penasaran dulu. Jadi Rasul menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Ini menurut Murji'ah ini sudah mencukupi. Andai kata orang tidak memiliki amalan. Kalau memiliki amalan itu lebih bagus lagi. Dia sudah tercover dengan kalimat la ilaha illallah walaupun tidak sholat. Walaupun tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Tidak melakukan ketaatan-ketaatan. Bahkan melakukan perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, sehingga paham murjiah ini laker. Laku keras. Padahal ulama asli ini jelas akan disambut dengan sebaik-baiknya. Iya. Walaupun mencuri. Dan saya yakin orang yang memiliki pemahaman murjiah ini akan menolak pemahamannya. Pasti. Ada orang masuk ke rumah orang pemahaman murjiah. Ambil motor yang baru beri diambil motornya, ambil motornya, ya, dipersaksikan oleh dia, jadi ikat misalnya, kemudian ditanya, apakah saya mencuri ini merusak keimanan saya, apa iman saya tetap sempurna? Tetap sempurna, bawa saja, tidak mungkin kayak gitu, pasti dia akan marah-marah. Sudah dipahami ya? Ya katanya iman itu gak ada hubungannya dengan amalan. Subhanallah, ini paham murjiah itu diri sendirinya pun gak mau diterapkan pada yang untuk dirinya, pada untuk orang lain dia suka menerapkan. Gak masalah nyuri, gak masalah ini, yang penting sudah mengucapkan. Nah kalau gilirannya dicuri. Ya di satronik keluarganya udah habis ini. Baik. Kesimpulan bahwasannya murjiah ini yang pertama ada kelompok yang dikatakan hulatul murjiah. Hulatul murjiah ini adalah murjiah yang ekstrim, yang melampaui batas sudah. Nah murjiah jenis ini itu mengatakan iman itu hanya sekedar pengetahuan saja. Ya kalau sudah tahu, ya, mengetahui la ilaha illallah sudah selesai, itu dikatakan apa namanya imannya sudah sempurna. Hanya sekedar pengetahuan saja, mengenal Allah ya sudah. Konsekuensi dari pemahaman murjiah, hulatul murjiah ini berarti iblis akan dikatakan memiliki iman yang sempurna. Sehingga mereka ya mendengung-dengungkan kalau iblis itu adalah kelompok beriman. Sehingga iblis masuk surga. Karena iblis percaya dengan Allah. Ya. Betul ya? Kalau ada yang menjelaskan seperti ini, berarti ini pemahaman hulatul murjiah. Kalau sampai mengatakan iblis nanti masuk surga. Lah kalau enggak yang melas iblis ya, dicipta kok disiksa. Katanya kayak gitu. Zalim Allah. Ya. Ini murjiah yang demikian. Pokoknya intinya semuanya masuk surga lah. Ya. Baik yang dizalimi maupun yang mendzalimi masuk surga semua. Loh, keadilan di mana nanti kalau seperti ini? Yang salah bebas, yang benar di penjara. Ya udah. Masuk surga semua ikhlas. Nanti gak ada yang namanya keteraturan di alam. Pasti nanti yang kuat akan menguasai yang lemah. Jadi gulat murjiah ini sangat mengerikan sekali. Ekstrim pemahaman ini. Ya, pemahaman yang demikian. Yang kedua, murjiah yang itu adalah al-karamiyah. Murjiah yang al-karamiyah. Mereka mengartikan iman itu adalah an-nutqu bil lisan. Mengucapkan dengan lisan saja. Jadi ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia sudah dikatakan beriman. Itu paham murjiah jenis al-karamiyah. Yang penting sudah mengucap. Konsekuensinya nanti orang munafik itu enggak masuk neraka karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga nanti akan tertolak ayat yang innal munafikina fi dargil asfali minan nar. Ini dengan paham murjiah yang karamiyah. Jadi ada klasifikasinya ya. Kemudian yang ketiga adalah al-murjiah al-fuqaha. Paham murjiah yang diyakini oleh fuqaha, ahli fikih. Ahli fikih namun terjatuh ke dalam paham murjiah. Ialah ini yang kita sebutkan tadi. Jadi iman itu cukup tasdik bil qalb wal qaul bil lisan. Ya, membenarkan dalam hati, kalau sudah membenarkan dalam hatinya, ucapkan dengan lisan. Sedangkan al-amal, amalan itu adalah tidak masuk kategori dari keimanan. Tapi dia tidak menetapkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini murjiah fuqaha. Dan yang dibahas tadi. Sehingga amalan itu tidak mempengaruhi keimanan. Kata mereka amalan itu tidak mempengaruhi keimanan. Ya, sebagaimana ya, kemaksiatan itu tidak akan berpengaruh kepada orang. Ya. Jadi amalan itu tidak ada pengaruhnya dengan keimanan. Ya, la yadur mal iman. Jadi kemaksiatan itu sebagaimana kemaksiatan tidak berpengaruh dengan keimanan, demikian juga amalan itu tidak akan memberikan dampak kepada keimanan. Ini keberadaan murji'afu fuqaha. Nah, oleh sebabnya demikian ini ulama menjelaskan prinsip akidah al-sunnah wal-jamaah dalam masalah iman itu adalah al-qaul bil lisan, ya, diucapkan dengan lisan, atau pertama adalah al-i'tiqadu bil qalbi, diyakini dalam hati, wa nutqu bil lisan, ucapkan dengan lisan, wal 'amalu bil jawari, diamalkan dengan anggota badan. Ya. Yazidu wa yanqus. Iman itu nanti bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi tha'ah, bertambah dengan ketaatan, wayan kusbil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini karena konsekuensi dari la ilaha illallah itu nanti amalan wujudnya. Kalau amalannya maksiat berarti nanti akan mengurangi la ilallah, kualitas la ilallahnya dia menurun, keimanannya dia itu menurun karena yang dikerjakan adalah kemaksiatan. Kalau kemaksiatannya itu semakin sering dilakukan semakin menurun imannya. Kalau kemaksiatannya itu jenisnya adalah sampai syirkul akbar, berarti hilang sudah keimanannya. Jelas ya? Wa yazid bi tha'ah, dan bertambah dengan ketaatan. Semakin mengerjakan ketaatan maka semakin kuat akan keimanannya. Ya. Sudah selesai amalan ini, ingin mengerjakan amalan berikutnya, bahkan menanti amalan yang serupa nanti sebentar lagi dan seterusnya. Nah, ini qaul tentang la ilaha illallah. Ya, jadi Enggak cukup ya hanya sekedar diucapkan, enggak cukup hanya sekedar pengetahuan, ya, enggak cukup sekedar keyakinan dan ucapan, tapi harus berwujud dengan amalan. Kita cukup dulu ya untuk pembahasan sampai mana tadi? Kekhalal jannah ya. Insyaallah kita lanjut kesempatannya. Dan ini soal perlu dijawab apa enggak usah? Udah isa? Isa mau enggak? Kita jawab dulu. Bismillah, Afan Ustaz mau bertanya tentang jual beli emas. Setahu saya, jual beli emas harus dilakukan secara langsung. Baik, ini titik dulu ya, ini belum pertanyaan. Jadi, jual beli emas, emas ini termasuk barang ribawi. Yang dianalogkan dengan emas juga termasuk barang ribawi. Seperti uang, ya. Ini uang ini barang ribawi. Sehingga orang ketika nukar uang, ya harus sejumlah itu. Nukar 100 ribu, ya dapatnya 100 ribu receh. Jangan nukar 100 ribu, dapatnya 90 ribu. Ya. Ini terjadi riba di dalamnya. Karena masih sama-sama nilainya. Masih sama-sama nilainya. Ya. Tapi kalau nilainya berbeda, rupiah dengan dolar, ini terjadi perbedaan, tidak ada masalah. Ya. Real dengan rupiah, tidak ada masalah. Satu real harganya 3.000, ini kan terjadi perselisihan. Ya, dolar 12.000, misalnya 15.000, ini tidak ada masalah. Tapi ketika sudah rupiah dengan rupiah harus sepadan. Kalau beda jenis boleh berbeda. Namun syaratnya tetap dengan takobut, yakni kontan. Sama seperti emas dengan uang. Maka juga harus kontan, takobut. Saya beli emas 1 gram 500 ribu misalnya. Ya udah, 500 dikasihkan, 1 gram saya terima. Selesai ya. Begitu pula jual beli emas dengan emas. Ini harus diperhatikan, emas dengan emas itu tidak boleh terjadi di dalamnya kecuali pertama takobut, karena sama jenisnya maka dia harus dengan sepadan. Dan dibenarkan misalnya saya kasih emas 5 gram untuk beli yang ini kemudian menambah uang, dan dibenarkannya demikian. Harus emas jual dulu, ia dapat duit baru beli yang baru. Jelas ya, dan yang banyak terjadi kekeliruan di situ. Atau kredit emas, ini jelas tidak boleh, karena takobutnya tidak ada. Berapa emas, yuk, segram, 500, aku 2 gram, kan jadi 1 juta. Cicil ya, oh cicil ya 600. Jadi, harganya jadi berapa? 1 juta. 200. Ya dapat 2 gram, bayar 1.200 tapi nanti cicil. Dia jual lagi nanti emasnya. Dia akan dapat uang jelas lebih rendah lagi, enggak sampai dapat 1 juta. Sementara dia sudah menambah 100 ribu per gramnya. Ini dilarang, harus berhenti jual belian demikian. Ya, karena mengandung unsur-unsur riba. Ya. Demikian juga jual beli yang sifatnya nanti akan keuntungan kembali lagi kepada penjual. Ini juga termasuk bai'inah. Yang ini termasuk bagian dari riba pula walaupun bentuknya bukan barang ribawi. Misal, ada seorang mas, saya minjem uang ya 1 juta. Lah, bebeh nyilih gue. 1 juta misalnya. Atau bilang dia tidak ada untuk dipinjemin. Punya kita tapi tidak ada yang buat untuk apa? Dipinjamkan. Kalau mau itu ada sepeda. Kita kasih nilai 1 juta. Nanti sama kamu bisa dijual. Akhirnya minjem apa? Sepeda. Minjem sepeda untuk dijual. Kemudian orang ini bilang, "Mas, sini sepeda kamu tak beli sama saya sajalah. 800. Ya. Kalau di warung-warung enggak berani itu beli 800 lah.